Uhuna, Tesalonika, Hondongam, 5. Ingganna kuak solas wongki, taum manggi kipai laangang kuak inde suhakki, dionatung kawatunna ladadi inde kaha-kaha. Akamus samanappa iko duka mu'ua, allo kasulianna dewa tanta puang Yesus, lasi hapang kasulianna tomaboko kebengi, tak den dibai-bai. Akamaka makada hupa tau nawa, mapi da asam penawa, anna malinnon tau, ya tappa sule saka-saka kasaganga si hapam mesa baine usik di saka-saka tambukna lakiana Anna tak mala talana huasan to tak matappa. Sapo iko ingganna kuak solas wongki, tak kuak susi tau senga tuwo ilang kamalilingam. Dari maka sulen nan loya to'o, tak kuak latikkedu susi tau to tikkedu ke sule saka-saka si hapang kasulianna to maboko. Akai kua iko sangin tomasia tuwo ilang kamasiasam. Taya kia tomalilin tuwo ilang kamalilingam. Yan tuana taun kia kita la susi tau sengak silembe angga tomamma kebengi. Sapo lama jaga liu kia kita anna mainga tak la susi tomabo. Aka to si mamma, mamma watu bengi, anna to simpa mabok kalena mabo watu bengi. Sapo aka sangin tomasia kia kita, ya pahallu kia langkuasai kaleta. Anon jagai kia kaleta lompak babu kaha kamata pasam anna pak kamase. Anna lompak saludum pahanuam lana pasalama puang Yesus. Aka tak kia natuho puang Allah Ta'ala lana sandai, sapo natuho kia lana mana kasalamasan nilai Yesus Kristus dewa tanta. Puang Yesus mate kahana napak kadua-dua yang kia kamapi anta, anna mala kemak pasule dako, tonta kia kita lana pasola, batula tuo pakia nalambi batula mateng kia. Yan toan nala sipakila lalalang kua, anna sipaka toto liu, susi indoin nasium pogaua. Anna mane denni, kipelau mati ninggam wak sola suwongki, lompak kasalea tulamak kalena mengkahilan nala alak mua. Tau ya to'o, ia umpatete kua ilas saluan nadakna dewata, anna umpakilala kua, dana umpogau kua kakadakeam. Lamuangga anna umpak kasale sikda-sikda si tonda pak kamase, akato maheso ilan nal alak mua. Anna laton taliu kuak si pak kamaja-maja, anna si kamase mesa sola mesa. Anna kisua kuak duka kiwa, pak kadai sola mua indo to busungan mengkaha, anna pak kahanga ia to masus sapenawa. Pamoloi ia to malamma, anna lamahamme kuak lakuingganna tau. Pengkilala ia dana si patumpu-tumpui kuak, sapo pialiu ya lalanna anna mak pogok ma pialiu kuak lako padammu mesa sola mesa susi duka lako tau senga. Laton taliu kuak tilalla ilam moloi ingganna kaha-kaha. Anna mak sambaja liu kuak. Pak kuhu sumangat liu kuak ilan ingganna kaha-kaha, akayan to pailo na puang alata alata makalemua anu to tuwo kuak silombung Kristus Yesus. Daumpi dianna penawa maseho. Daumpak basisi itu lakna kedenni tomak tulak nawa umpalanda kadana palosayana dewata. Sapo paila yang pahesa asa yolo anon tuhu ya mapianna. Anna lompasi kambela liukwa kalemu ingganna gau kadake. Puang ala ta'ala to na kamasak kiam, sola kamasan nangam. Laya hitom padadi kwa toponno kamasehuam. Anna mala susi penawammu, susi sungakmu, teem batapun timmu, latak desa saina kesulen dewa tanta Yesus Kristus. Puang ala ta'ala ton tambai kwa lompadadi kahkahaya to'o akaya to dihanuan. Ingganna kwa solas wongki, pak samba jangan liukang kami. Palandasan kas salama pak pakamajangki laku ingganna solas suwun nilam puang Yesus. Sola kuasa dewata kupelau punala matim anainde suha ladibata nahingi ingganna solas wonta tomatappa. Handan-dani dewa tanta Yesus Kristus untambak kuak pada-pada. Padan to'o.